والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد الحمد لله اخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kita insyaallah kembali melanjutkan pembahasan kita, pembahasan dari Kutaib Al-Wajibat, perkara-perkara yang wajib untuk diketahui setiap muslim dan muslimah, karena memang pembahasannya semuanya adalah perkara yang mendasar dari agama seorang muslim. Dan kita sedang dalam pembahasan tahap atau bab yang terakhir dari pembahasan kitab Al-Wajibat, yaitu pembahasan tentang At-Taghut. Ini Taghut. Telah kita bahas beberapa poin yang berkaitan dengan pembahasan masalah tauhid. Pembahasan yang pertama adalah perkataan Syekh I'lam rahimakallah, yang merupakan doa seorang guru kepada para muridnya atau seorang dai kepada para mad'unya, yang menunjukkan tentang kelembutan Syekh sekaligus seorang dai. Yang kedua, perkataan beliau, inna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bitaghut wal imanu billah, bahwa pertama kali yang diwajibkan oleh Allah terhadap anak Adam yaitu al-kufru bitaghut, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Ta'ala. Al-kufru bitaghut syarat untuk mewujudkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Tidak akan diakui keimanan seorang hamba kepada Allah kecuali dengan al-kufru bitaghut. Orang-orang Quraisy, mereka mengimani Allah. Akan tapi orang-orang Quraisy tidak mengingkari tauhid, maka imannya ditolak oleh Allah. Mereka dikatakan kafir, musyrik. Keimanan tidak akan diterima, tidak akan menjadi keimanan yang sahih kecuali disertai dengan al-kufru bit-taghut. Sebagaimana salat tidak akan sah kecuali diawali dengan wudu, tanpa wudu salat tidak sah. Sebagaimana iman, iman tidak sah kecuali disertai dengan al-kufru bit-taghut. Pembahasan ketiga yang telah kita sampaikan pula, lalu bagaimana sifatul kufri bit-taghut, bagaimana sifat mengingkari taghut, dan bagaimana sifat al-imanu billah. Adapun sifat, fa amma sifatul kufri bitaghut, adapun sifat mengingkari taghut itu satu, anta taqida butlana ibadati ghairillahi, wajibnya anda berkeyakinan batilnya peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. wajibnya kita meyakini tentang batilnya segala yang disembah selain Allah dan batilnya ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Ini harus menjadi keyakinan yang nancep di hati seorang muslim. Kalau tidak, iman dia tidak sah. Saya nyembah Allah, tapi saya enggak yakin batilnya nyembah selain Allah. Oh, enggak sah iman Anda. Walaupun Anda tidak menyembah selain Allah, tapi Anda tidak berkeyakinan bahwa segala bentuk peribadatan dan sembah selain Allah batil, enggak sah iman Anda, enggak sah. Nekat, tanggung sendiri nanti sampai hari kiamat, enggak bisa kembali ke dunia. Yang kedua, wa antatrukaha, harus meninggalkan segala bentuk penghambaan peribadatan kepada selain Allah, harus dia tinggalkan. Basa-basi atau serius enggak boleh. Anda rakyat atau pejabat tetap sama. Muslim tidak boleh dia basa-basi ikut-ikutan menyembah selain Allah karena menginginkan keridhaan manusia. Enggak boleh. Basa-basi apalagi serius tidak boleh. Yang ketiga, wa antub ghidha, dan wajib membenci. Wajib membenci. Kenapa? Karena Allah membenci syirik, Allah membenci kekafiran, maka kita wajib membenci. Dan tidak ada salahnya membenci. Dan ini bukan ujaran kebencian. Ikhwani billah, kalau sekarang rakyat Indonesia benci dan memusuhi kepada PKI komunis, salah enggak? Harus, wajib dan harus. Sebagaimana seorang muslim wajib benci dan memusuhi syirik dan kekufuran. Kenapa? Karena ini dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb sesembahan kita. Wa tukaffiru ahlaha, dan mengkafirkan para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah. Anda mengaku muslim dan tidak bisa mengkafirkan orang yang tidak menyembah Allah, iman Anda enggak sah. Iman Anda enggak sah. Karena iman menuntut mengingkari selain Allah Ta'ala. Yang keempat atau kelima, yaitu wa antu'adiyahum, dan memusuhinya, membenci dan memusuhi. Harus ada permusuhan. Enggak boleh ada keridhaan. Tidak boleh ada keridhaan. Karena seorang mukmin wajib memusuhi kebatilan. Ini sifat kufur kepada tagut. Wa amma sifatul iman billah, adapun sifat iman kepada Allah, satu, anta taqida anallaha huwal ilahul ma'bud duna man siwa, Anda berkeyakinan bahwa hanya Allah semata-mata yang menjadi ilah al-ma'bud, sesembahan, dan tidak ada sembahan selain Allah Ta'ala, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Ta'ala. Ini satu, harus diyakini satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah. Artinya, seandainya ada yang disembah selain Allah, itu adalah sembahan yang palsu. Karena tidak memenuhi kriteria layak disembah. Kriteria layak disembah apa, ikhwan, kemarin? Ya, memiliki sifat rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Tidak punya ini tidak layak disembah. Walaupun sejagat menyembah tetap sesembahan yang palsu. Karena nanti tidak akan bisa apa-apa ketika Allah timpakan musibah. Kemudian yang kedua, wa antukhlisa jami'al ibadah kulliha lillah, harus mengikhlaskan, memurnikan semua jenis ibadah semata-mata hanya untuk Allah saja. Tidak boleh mencabangkan ibadah kita kepada selain Allah, karena tidak ada yang layak diberikan persembahan kecuali hanya Allah. Yang ketiga, wa antun fiyaha an kulli ma'budin siwah, dan harus meniadakan persembahan kepada selain Allah. Harus, tidak boleh dia berikan sebagian ibadah kepada selain Allah. Harus dia tiadakan, ditolak. La ilaha, dia tolak. Wa antuhibba ahlal ikhlas wa tuwaliyahum, wajib mencintai ahli tauhid yang memurnikan ibadah kepada Allah dan memberikan wala kepada mereka. Wajib mencintai tauhid dan ahli tauhid, dan wajib memberikan wala kepada mereka. Wa antub ghidha ahla syirki wa tu'adiyahum, berikutnya wajib membenci pelaku syirik dan memusuhinya. Ini yang telah kita bahas, itu sifat kufur kepada tagut dan sifat iman kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Lalu kata beliau berikutnya, baca, ya udah. Wa hadhihi allati millatu Ibrahim allati safiya nafsah man raghiba anha. Wa hadhihi millatu Ibrahim, sifat mengingkari tauhid dengan seperti penjelasan tadi dan mengimani Allah dengan rincian seperti tadi. Ini adalah milah Ibrahim. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim hanifan. Dan ikutilah milah Ibrahim yang hanif. Thumma awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Lalu aku wahyukan kepada engkau ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian mengikuti milah Ibrahim. Dan ikutilah milah Ibrahim. Ikhwati billah, milah Ibrahim adalah milah tauhid. Milah Ibrahim milah yang menegakkan bara'ah, menegakkan kebencian dan permusuhan terhadap syirik dan para pelaku syirik. Milah yang menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Milah Ibrahim. Iqatibillah, Allah SWT telah memuji Nabiullah Ibrahim dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Di antaranya Ibrahim dikatakan Allah adalah Abul Anbiya. Apa kata Allah? Waja'alna min dzurriyyatihi nubuwwata an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan untuk keturunan Nabiullah Ibrahim, dari keturunan Nabiullah Ibrahim, nubuah dan kitab. Dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah turunkan nabi-nabi yang sangat banyak. Ibrahim punya putra siapa ya kawan? Ismail, kemudian Ishak. Dari jalur Ishak menurunkan Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Anak-anak Israel namanya Bani Israel. Dari Bani Israel banyak sekali nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Dari jalur Ismail menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabiullah Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya. Nabiullah Ibrahim Allah jadikan imam di antara para manusia. Inni ja'iluka linnasi imaman. Aku jadikan engkau ya Ibrahim imamnya bagi manusia, sehingga Nabiullah Ibrahim digelari dengan Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Nabiullah Ibrahim Allah jadikan Khalilur Rahman. Allah jadikan kekasih Allah yang Maha Rahman. Allah hanya mengangkat dua khalil di kalangan manusia, yaitu yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hamba yang memiliki posisi yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki hamba yang lainnya dalam hal kecintaan, khalil, khullah. Qotibillah, Ibrahim adalah sosok yang telah menggabungkan antara pemilik akidah tauhid yang sempurna dan pemilik akhlak yang mulia. Dan inilah hakikat dinul Islam. Ibrahim adalah sosok yang telah mengumpulkan pada dirinya pemilik akidah tauhid yang sempurna dan akhlak yang mulia. Dan inilah sekali lagi hakikat dinul Islam. Lihat bagaimana loyal totalnya Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Bagaimana taat totalnya Ibrahim kepada Allah Ta'ala sampai perintah menyembelih Ismail. Bagaimana loyal totalnya Ibrahim dalam mendakwahkan tauhid. Ayahnya didakwai, rajanya didakwai, masyarakatnya didakwai, sampai Nabiullah Ibrahim harus menanggung kesepakatan mereka untuk dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke dalam api. Dan Ibrahim hanya bisa pasrah kepada Allah Ta'ala. Dan ini semuanya ditanggung Ibrahim karena mendakwahkan tauhid, karena menegakkan tauhid yang merupakan haknya Allah Ta'ala. Ibrahim rela sampai kemudian harus dibakar hidup-hidup. Bersama dengan itu ikhwan, bagaimana Ibrahim telah mendakwahkan tauhid dengan sempurna, demikian pula permusuhannya dengan syirik. Kerasnya, tegasnya Ibrahim dengan kesyirikan. Tapi bersama itu Ibrahim adalah seorang yang lembut, halim, seorang yang lembut, yang santun, yang berakhlak mulia. Lihat ketika kedatangan malaikat dalam bentuk tamu, Nabiullah Ibrahim menunjukkan tuan rumah yang sangat menghormati tamu. Begitu tamu datang, tanpa tingkah, Ibrahim segera mencarikan hidangan yang terbaik untuk tamu. Sehingga dalam waktu cepat sudah terhidang daging sapi dari daging pilihan, dari bagian pilihan untuk tamunya. Ini adalah pelajaran berkaitan dengan bagaimana kita memuliakan tamu. Dan itu tuntutan iman. Wa may yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ketika kedatangan malaikat ini, terus terang kami ke sini hanya mampir. Saya ke sini intinya akan menimpakan azab yang Allah perintahkan untuk kaumnya Lut. Didebat oleh Ibrahim, didebat. Intinya mbok kalau bisa gagal, enggak usah diazab. Karena rasa kasihannya Ibrahim. Kata malaikat, Ibrahim enggak usah banyak bicara, ini sudah keputusan Allah Ta'ala, enggak bisa. Ibrahim bagaimana sayangnya kepada manusia, sehingga orang yang rahmatan lil alamin ikhwati fillah, bukan berarti tidak mempermasalahkan segala kebatilan yang ada seperti sekarang ini. Kita harus betul-betul menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Syirik enggak apa-apa, kufur enggak apa-apa, nifak enggak apa-apa, maksiat enggak apa-apa, oke dan welcome. Oh, Masya Allah. Kemudian yang paling dimusuhi justru adalah orang yang mereka menegakkan tauhid, yang mereka menegakkan sunnah, semua kebatilan welcome. Kalau perlu dikawal, oh Masya Allah. Syirik dikawal, kufur dikawal, mereka digandeng. Kemudian inilah Islam rahmatan lil alamin. Oh Masya Allah. Ikhwati billah, Nabi apalagi Rasulullah SAW telah menunjukkan sosok yang sempurna dalam mewujudkan tauhid dan akhlakul karimah. Sehingga al-wala wal bara ini tuntutan tauhid. Tuntutan tauhid. Di satu sisi keras kepada setiap kekafiran dan kesyirikan, dan di sisi lainnya bagaimana lembut, sangat mencintai, menunjukkan wala kepada ahli tauhid. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, ayat yang beliau bawakan tentang sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam menegakkan al-wala wal bara. Yang ini merupakan milah Ibrahim, yang ayat ini boleh jadi enggak pernah dibacakan ke tengah-tengah masyarakat oleh sebagian kaum muslimin yang ingin menunjukkan Islam rahmatan lil alamin, karena boleh jadi isinya adalah dianggap boleh jadi ujar kebencian. Coba simak ayatnya. Qad kanat lakum ayatun qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian pada sosok Nabiullah Ibrahim uswatun hasanatun, contoh teladan yang baik, yang mengatakan Ibrahim uswatun hasanatun siapa ikhwan? Allah Subhanahu wa taala, yang melantik dan menunjukkan kita sosok teladan yang paling layak kita teladani, yang sangat layak kita teladani adalah diantaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa yang akan Allah tunjukkan kepada kita? Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan para nabi menegaskan tentang keyakinan dan sikap mereka kepada kaumnya. Apa sikap-sikapnya? Satu, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri, bara itu di dalamnya ada unsur, yaitu al-bughdhu, al-bughdhu, al-adawah, kebencian, sikap jauh dan permusuhan. Kami bara dari kalian dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian semuanya perbuatan yang Anda lakukan. Sikap yang ditunjukkan oleh para nabiullah semuanya seperti itu. Mengambil sikap yang tegas, bara'ah, membenci, menjauhi, memusuhi segala bentuk praktek-praktek kekafiran dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menegaskan, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan jelas, gamblang, nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian sepanjang masa, gak ada batasnya. Kapan batasnya? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya bertauhid, hanya beriman kepada Allah saja. Ini penegasan Nabiullah Ibrahim yang menunjukkan bagaimana bara'ahnya dengan syirik dan para pelaku syirik. Alhamdulillah, sebagaimana sifatul mukminin yang Allah sebutkan tentang orang-orang mukmin berkaitan dengan segala kekafiran, perbuatan kekafiran dan orang-orang kafir dan musyrik, asyidda'u 'alal kuffar, keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Tapi ingat ikhwan, keras tegas dengan orang kafir ini di masa peperangan dengan kafir harbi, dengan kafir yang statusnya sedang perang dengan muslimin. Adapun kafir yang bukan kafir harbi, kita tegas dan punya sikap dengan keyakinan kita, tetapi tidak menghalangi berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir. Kebencian kita kepada kekafiran dan kesyirikan tidak boleh menyeret kita kepada kezaliman. Ini catat baik-baik. Kebencian kita kepada kesyirikan dan kekafiran tidak boleh menyeret kita kepada kezaliman dalam bentuk ucapan atau perbuatan, karena ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Orang kafir seandainya mereka adalah tetangga kita, dia punya satu hak. Hak apa itu ya kawan? Hak tetangga. Untuk diperlakukan dengan baik, sakit bisa dijenguk, lapar bisa dikasih makan, bahkan bisa dikasih hadiah untuk melunakkan hati mereka. Kita tidak mengeluarkan ucapan yang kotor, ucapan yang zalim. Ini hak mereka. Dan itu tidak mengurangi kebencian kita kepada mereka dengan kekafiran dan kesyirikannya, tapi tidak menghalang kita berbuat baik kepada mereka. Karena berbeda antara wala dengan berbuat baik. Kalau wala itu ada unsur ridha. Kalau sudah ada unsur ridha, maka tidak ada dakwah. Tapi kalau berbuat baik, ini bahkan wasilah di antara wasilah dakwah untuk melunakkan hati mereka agar mendekat kepada Islam. Jangan salah faham. Sehingga Islam tidak membenarkan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan zalim, tindakan-tindakan menebar teror yang tidak pada tempatnya. Ini bukan, ini ajaran Islam. Ikhwani billah, dan kepada ahlul iman kita wajib untuk memiliki ruhama bainahum. Dengan orang kafir asyidda'u 'alal kufar, Dengan mukmin ruhama'u bainahum. Di zaman kita banyak yang terbalik. Dengan muslimin asyidda'u 'alal muslimin. Keras, tegas, pemarah, pembenci, penghujat kepada muslimin. Dengan orang kafir ruhama bainahum, senyum, ramah, mengawal, menggandeng, memuliakan. Oh masya Allah, terbalik. Ikhwati billah, muslimin betapapun mereka punya hak untuk diramai, disayang karena Islamnya, betapapun kesalahan yang mereka miliki. Sahabat, contohnya sahabat sangat banyak jelas. Bagaimana walaknya muhajirin dengan ansor, bagaimana walaknya diantara mereka para sahabat, para salaf. Kita akan menukil satu contoh ulama, cerita yang perlu kita angkat kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cerita beliau diantaranya dengan Sultan Ibnu Qalawun. Sultan Ibnu Qalawun itu dikelilingi oleh ulama Ahlul Bid'ah dan petinggi penjilat. Para ulama Ahlul Bid'ah ini memfatwakan kepada Sultan agar membunuh Syekhul Islam, memberikan fatwa agar membunuh Syekhul Islam. Tapi oleh Sultan, Syekhul Islam hanya ditangkap dan dipenjara. Kemudian ada tokoh namanya Jasinki, dia menggulingkan Ibnu Qalawun, dia didongkel terguling. Setelah terguling, ulama Ahlul Bidah dan petinggi penjilatnya ini, dia meninggalkan Ibnu Qalawun, kemudian bergabung dengan Jasinki. Melihat fenomena demikian, maka Ibnu Qalawun betul-betul geram terhadap para penjilat, para ulama penjilat dan petingginya itu. Maka dia pun kemudian berusaha lagi untuk menggulingkan Jasinki. Berhasil digulingkan. Begitu berhasil digulingkan, ulama Al-Bidah ini kembali mendekat kepada Ibnu Qalawun. Wow, panas hatinya. Kurang ajar. Waktu dulu saya berkuasa, dia mengelilingi saya. Saya terguling, dia pindah pada penguasa baru. Kemudian saya berhasil lagi, dekat lagi saya. Syekhul Islam dikeluarkan sama Ibnu Qalawun. Dalam keadaan disambut penuh dengan penghormatan di depan mereka, agar mereka tahu bagaimana dia melakukan Syekhul Islam. Dan kemudian Ibnu Qalawun minta kepada Syekhul Islam supaya berfatwa untuk membunuh ulama al-bidah ini dengan mengeluarkan secarik kertas, ini fatwa mereka dulu. Ini fatwa mereka dulu tentang Anda ya Syekh, supaya saya membunuh Anda. Apa kata Syekhul Islam? Tentang mereka semuanya sudah saya maafkan. Tentang mereka semuanya sudah saya maafkan. Seandainya Sultan ditinggalkan mereka, Sultan tidak akan mendapatkan ganti seperti mereka. Intinya kemudian bahkan Syekhul Islam memberikan kesempatan mereka untuk kembali bersama dengan Sultan dan telah memaafkan tentang perbuatan mereka. Kalau antum gimana kira-kira? Oh, sikat aja habis. Yang kedua, ulama al-bidah namanya Al-Bakri. Dia termasuk ulama yang membolehkan istighosah dengan mayit, perbuatan syirik. Syekhul Islam bantah, sehingga menjadi kedudukannya menjadi musuh besar. Satu saat Al-Bakri ini dengan teman-temannya ngeroyok. Syekhul Islam dikeroyok sama Al-Bakri. Kemudian ada pengeroyokan, masyarakat mulai berdatangan dan tentara pun juga mulai datang. Al-Bakri ketakutan, dia kabur, lari. Kemudian para tentara dan orang-orang ini, dia geram ingin membereskan Al-Bakri, minta fatwa pada Syekh. Ya Syekh, berikan fatwa kepada saya untuk menghukum dia. Apa kata Syekh Islam? Saya tidak akan membela diri saya, dan jangan, kata dia, jangan, enggak usah dipermasalahkan, enggak usah dikejar, enggak usah dibereskan, biarkan. Mereka mendesak terus, kata Syekh Islam, hak itu ada pada saya atau Anda atau Allah. Adapun kalau hak saya sudah saya maafkan, saya tidak akan bela diri tentang perbuatan mereka. Tentang hak Anda, kalau Anda mengikuti nasihat saya, maka turuti apa yang saya fatwakan. Kalau Anda tidak mau nuruti fatwa saya, jangan minta fatwa kepada saya. Silakan berbuat semaunya. Haknya Allah, Allah yang akan mengambil sendiri haknya, ada waktunya sendiri. Oh, Masya Allah. Kemudian ketika Sahih Islam di Mesir, Al-Bakri ini kejar-kejar raja, itu minta perlindungannya kepada Sahih Islam. Coba, berlindung pada beliau, dan beliau lindungi. Dikasih syafaat, sampai akhirnya beliau pun tetap selamat, dan tidak dihukum oleh sang raja. Oh, Masya Allah. Sahih Islam. Ini dulu ikhwan yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.